طيب يا أخواني في الله، إن شاء الله نتفكه قليلا ملام ini insyaallah malam yang berbeda. Kita bicara malam Sabtu itu, sunnya malam hari ini. Insyaallah kita berhenti untuk ahkam di malam ini. Natafakkah sunnya kita makan buah-buah. Ha? Nعطيكم فاكهة المجالس. طيب يا أخواني في الله. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjadi nabi sampai meninggal berapa tahun? Hai akhana bila 23. Maksudnya Rasulullah sallam meninggal umur dia berapa? 63. Sah? Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, siapa yang menjadi khalifah? Siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Baik. Abu Bakar menjadi khalifah berapa tahun? Nah? 2 tahun, 2 lebih. Lepas Abu Bakar, siapa yang menjadi khalifah? Siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Berapa tahun? Berapa tahun ya Abu Dawud? Hah? Umar bukan. Umar berapa? 10 tahun. Idan Abu Bakar sama Umar berapa tahun semua? 12. Baik. Lepas Umar radhiyallahu ta'ala anhu Uthman, khilafat Uthman berapa tahun? Uthman menjadi khalifah Amirul Mu'minin berapa tahun? Berapa? 12 tahun. 12 sama 12 berapa? Berapa? Ahsantum, 24 tahun. Lepas Uthman menjadi khalifah, siapa? Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Berapa tahun? Berapa tahun? Ali berapa tahun? 6 tahun. 6 kurang 5 tahun lebih, maksudnya 6 tahun. Sesama berapa? Sesama berapa? 30 tahun. Macam safina maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qala 30 sana ala minhaji an-nubuwwah. 30 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal menjadi khilafah ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma mulkan. Setelah Ali, Muawiyah menjadi apa? Malik. Baik ya akhwani fillah. Sekarang 30 tahun itu namanya di sejarah Islam namanya siratul khulafa. Siratu apa? Al khulafa. Maksudnya biografi bahasa Indonesia, betul? Biografi, ya? Apa? Biografi. Tapi biografi, tapi antum faham biografi, ya? Tapi itu kalimat bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Tapi lah bahasa. Biografi siapa? Al-Khulafa Al-Rashidun. Atau tusamma As-Sira Al-Rashida. Sira Al-Rashida. As-Sira Al-Rashida berapa? Berapa tahun? 30 tahun. Hafazan tahman. Faham tak fahaman? Tulis fawaid itu. Ha? As-Sirah Rashidah 30 tahun. Was-Sirah Nabawiyah berapa tahun? Berapa? 23. As-Sirah Nabawiyah 23. Tak sampai 30. Jelas tak jelas? Was-Sirah Rashidah berapa? 30. Sama berapa? 53. Faham tak faham? Jelas tak jelas? Baik. Untuk belajar As-Sirah Nabawiyah dan As-Sirah Rashidah, untuk belajar biografi نبوية بل بيوغرافي راشدة من أنفع ما يكون في معرفة السير. Siapa yang belajar sirah nabawiyah sama sirah rasyidah mau dapat manfaat yang paling lebih dalam bab siar bio, biografi. 53 tahun ke 60 tahun siapa yang belajar itu betul-betul dapat ma'rifah dan ilmu banyak di atas. Biografi 53 tahun itu orang yang tak tahu, yang jahil macam mana menjadi talib ilmu. Kalau anda tak tahu siratul Nabi sallallahu alaihi wasallam wa siratul khulafa, mustahil. Dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kita tahu untuk belajar sirah ini dua-dua an-nabawiyah dan ar-rajidah itu ilmu yang banyak. Qala alaihi salatu wassalam alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rajidin al-mahdiin min ba'di addu alaiha min ba'di. Macam mana anta tahu sunnat Rasulullah sunnat ar-rajidah kalau anta tak belajar sejarah dia? Mustahil. Sama ya akhwani fillah, belajaran 53 tahun itu anta mau dapat manfaat yang sangat besar untuk fahaman maksud syariah. Apa maksudnya? Maksudnya praktik 30 tahun itu macam mana sahabat dan khulafa praktik agama dalam 30 tahun itu menjelaskan untuk kita apa maksud ahkam syar'iyah yang datang dalam 23 tahun. 30 tahun ini, 30 tahun ar-rashidah sallallahu alaihi wasallam macam syarah, tahu syarah? Syarah tafsir untuk semua ilmu yang datang dalam apa? 20 apa? 3. Hatta ada ulama dalam sejarah kita yang dia cakap ilmu yang benar, ijma' yang sahih, ijma' yang di waktu ar-rashidah. Setelah ar-rashidah tak terima. Dia yang tahu agama betul-betul, kalau dia cakap ijma' maksudnya apa? Ijma'. Kalau tak ada ijma' saatnya maksudnya apa? Tak ada. Itu madhab al-imam Ahmad bin Hanbal wajama'ah min ahli al-dha'ir ka bin Hazm dha'irin وهكذا الفقهاء محمد نصر المروزي وجماعة ممن كتب باب الخلاف. إتو مذهب نية. مذهب نية إجماع. إجماع سيابا. إجماع الراشدة. أتو تأتريما. تقبل تهون إتو علم ينضانيا. أنتم من جلس كان أحكام يندتن دلم أبا. دوبلو أبا. تقبل. دلم دوبلو تقبل. Setelah 30 tahun itu, subhanallah, khilaf banyak dalam umat. Itu tak hina untuk Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan. Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu waktunya ikut waktu al-Rashidah. Tapi dia bukan dalam apa? Al-khilaf al-Rashidah. Lakinahu mulku rahmah. Waktu Muawiyah batasan antara al-khilaf al-Rashidah wal-mulk al-adud. Apa maksud mulk adud? Setelah 53 tahun ini anda mau jumpa dalam sejarah kita 100 tahun. 100 tahun itu dari 53 tahun dan 100 tahun yang depan sudah sejarah kita menjadi beda. Ahkam menjadi beda. Ada banyak perubahan-perubahan untuk ahkam agama. Sebab apa? Banyak asbab. Jahil ada, dunia ada, campuran sama ada. A'da'ullah masuk dalam agama kita, an umma kita, an malibar bid'ah dia, jahal dia ada. Banyak sebab. Itu sebab banyak ulama tak terima ijma' yang setelah 53. Walau 100 tahun itu yang depan. Tapi 100 tahun itu yang setelah 53 lebih bagus dan 400 tahun yang depan. Itu sejarah kita ya akhwani fillah. 53, 23, lepas tu 30, lepas tu 100, lepas tu 400. 100 tahun itu khilafat Banu Umayyah. Khilafat siapa? Banu Umayyah. Mulai sama Muawiyah radhiyallahu taala. Jelas saja. Mulai sama Muawiyah radhiyallahu taala. Untuk 100 tahun habis sama Ibrahim bin Yazid ibn Abdul Malik. Lepas itu ada 400 tahun. 400 tahun itu khilafat Banu Al-Abbas. Abna Ali ibn Abdullah ibn Abbas. Tahu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sahabat Abdullah ibn Abbas. Ada nama anak dia, anak yang kecil namanya Ali. Ali ibn Abdullah ibn Abbas. Ali itu bapa khulafa Banu Al-Abbas. Muhammad ibn Abdullah ibn Ali ibn Abbas itu sama Banu Al-Abbas. Semua anak dan cucuk-cucuk siapa? Abdullah ibn Abbas. Alhasil ya akhwani fillah, 100 tahun itu kalau kita sekarang cakap 30 tahun, 30 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu khulafa rasyidah, maksudnya habis tahun berapa? Kalau kita cakap 30 tahun setelah meninggal Rasulullah SAW, itu sirah rahidah, maksudnya habis tahun berapa? Kira, bisa sangat mudah. 40 tahun. Sekarang 23, betul. Tapi kita mau kira sana hijriyah dari tahun berapa? Satu, maksudnya 13. Setelah 13, 1, 2, 3, 4, 10. Betul-betul. Lepas tu 30 tahun, maksudnya apa? 40. Maksudnya Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu meninggal tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 40. Sangat mudah. Ali bin Abi Talib meninggal tahun berapa? 40. Lepas tu menjadi khilaf. Menjadi apa? Khilaf. Terus Al-Hasan bagi al-hukm itu untuk siapa? Muawiyah. Antum faham tak faham? Jelas saja. Setelah Ali bin Abi Talib meninggal radhiyallahu ta'ala anhum, an sudah dia buat had untuk Abdurrahman bin Miljam al-Mal'un. Abdurrahman bin Miljam itu orang yang penuh siapa? Penuh siapa? Ali bin Abi Talib di Al-Kufa. Faham tak faham? Orang zalim itu dari Al-Khawarij. Dia marah sama Ali sebab Ali radhiyallahu ta'ala anhu penuh Al-Khawarij, parang sama orang Al-Khawarij semua. Jelas tak jelas? Bukan Muawiyah, Ali. Tapi Muawiyah parang sama orang Al-Khawarij setelah Ali meninggal, bukan sebelum. Sebelum Ali meninggal, siapa yang parang sama Al-Khawarij? Siapa? Ali. Fi hadha yaqul alaihi salatu wassalam, tamruqu mariqatun minal muslimin taqtuluhuma awla ta'ifatayni minal haq. Awla ta'ifataini bilhaq. Nabi SAW bersabda, masa depan ada jemaah yang mau keluar, jemaah yang zalim. Siapa yang mau parang dia? Orang yang mau parang dia, orang yang dekat dari al-haq. Siapa yang parang dia dulu? Pertama siapa? Ali bin Abi Thalib. Dari adillah orang yang cakap Ali yang betul, yang benar. Jelas tak jelas? Tayyib. Abdurrahman Miljam itu hasil parang itu marah sama Ali, pergi buat khianat, meninggal siapa? Ali, penuh Ali. Kenapa? Sebab Ali radhiyallahu ta'ala anhu ada satu sifat, bukan macam Muawiyah, bukan macam Amr bin al-As. Ada satu sifat dalamnya, tak suka orang penjagaan dia kecuali anak. Tak suka. Tak suka bodyguard. Apa bodyguard? Apa? Lawar. Lawar. penawal, tengah, pengawal, gunnah. Nanti cakap gunnah, saya tahu terus insyaAllah. Saya harap betul ada di bahasa Arab. Pengawal, pengawal. Tak suka pengawal. Walau di waktu parang, amanna billah. Waktu parang, parang, ada orang yang datang untuk menyengal hari-hari apa? Tak suka, pergi. Cukup anak saya, Muhammad bin Hanafiyah. Cukup, tak perlu, tak mau. Tak suka orang apa? Pengawal dia, tak suka. Wahakadha fi muqamihi. Fakana Ali bin Abi Thalib r.a. setiap malam, setiap hari sebelum salat subuh keluar. Adat dia dari waktu Madinah. Pindah Al-Kufah, sambung adat dia. Biasaan dia. Keluar sebelum salat subuh. Bangunan muslimin. Wahai muslimin, as-salah khairun minan naum. Wahai muslimin, as-salah khairun minan naum. Bangunan dia untuk salat witr, qiyam, dan sudah salat. Setiap malam. Setiap malam. Itu ala siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa kana kabiran. Kana 63 sana. Umur dia waktu penuh berapa? 60 apa? 63. Macam Rasulullah SAW. Wa Umar macam Rasulullah SAW. Wa Abu Bakr macam Rasulullah SAW. Yang beda siapa? Uthman. 90 lebih. Penuh Uthman macam itu umur dia berapa? 94, 98. Khilaf. Dekat 100 tahun umur siapa? Umur Uthman. Naam, subhanallah. Hatta qala Hassan rahimahullah ta'ala dhahu bi shay dhahu bi ma qala dhahu bi shaykh ushaymit dhahu bi shaykh 'unwan as-sujud lahu ushaymit. Naam, dhahu bi shaykh 'unwan as-sujud lahu ushaymit yuqatti'u al-layla qur'ana aw kama qara. Dia jawab, Rasulullah dia jawab, antum penuh siapa? Penuh orang yang paling tua. Antum orang yang sangat jelek. Antum parang, antum penuh orang yang tak ada tenaga untuk parang kamu apa? Balik sebab dia apa? Paling tua. Walau dia paling tua, dia berdiri satu malam, satu rakaat untuk apa? Untuk habis Al-Quran semua dalam satu malam. Walau dia يقطع الليل تسبيحا وقرآنا هكذا قال حسن ضحو أشيمط عنوان السجود له يقطع الليل تسبيحا وقرآنا أما قليل تسمع أما قليل لتسمع في مغارات أما قليل لتسمع في نواحيهم الله أكبر يا ثارات عثمان إتو داري برتان ينطالم حكمة داري حسن بن ثابت syair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang syair an ada hikmah dalam perkataannya. Waktu dia jawab sama Hassan, ya Hassan, sudah penuh Uthman bin Affan. Sudah penuh Uthman bin Affan. Fabaka Hassan. Wa kana a'ma, sudah muta. Baka. Thumma qala hadhain al-baitain. Dia jawab itu dua baris. Yang ajaib. Dia cakap dia pun orang yang paling tua. Walau dia tua, dia masyhur. Malam dia habis dalam tasbih dan dalam baca apa? Al-Quran. Dhahu Ushaymita. Unwan as-sujud lahu yuqatti'u al-layla tasbihan wa Qur'ana. Ajaib, dia pun orang yang paling tua macam Uthman. Yang hari dia dalam sujud, malam dia dalam Quran apa? Tasbih. أما قليل لا تسمع في نواحيهم. دينغر سيا دينغر سيا. سكجاب سكجاب سهاجا. أنت ما ودينغر. دي سموا تمحى الدنيا. أوران ينتكب الله أكبر. إيتو أنت دارا عثمان. مأسوني أبا. مأسوني أبا. باران باران يام بسار. الله أكبر. لا تسمعنا فينا. Sekejap, sekejap anta mau dengar. Banyak orang di semua dunia yang berkata Allahu Akbar يا غارات يا غارات مأسونية انتقام. ما معنى انتقام يا أبا؟ انتقام أبا؟ منبلس. الله أكبر إيتو منبلس أنتو سيابا عثمان عفان. تنقو سيابا بطول بطول تأ سمبرنا ساتو تاهون تأ سمبرنا ساتو تاهون حسن ثابت وقت إيتو سودا منيغال parang terus menerus meninggal apa parang sampai Ali bin Abi Talib apa meninggal 6 tahun dari saat itu 6 tahun terus tak ada satu hari yang tak ada apa tak ada parang tak ada fakhtalafa an-nas an-nas sudah pecah Uthmaniyun wa Alawiyun sudah ummah kita dua macam Uthmani atau apa? Alawi. Alawi maksudnya yang ikut Ali bin Abi Talib. Uthmani maksudnya yang mau membalas balas, ha? Membalas untuk siapa? Uthman. Siapa siapa yang sukses? Siapa yang sukses? Siapa? Siapa yang sukses? Orang yang cakap gharat Uthman membalas untuk Uthman atau orang yang cakap itu Ali? Tolong Ali, siapa yang sukses akhirnya? Siapa? Siapa? Apa? Yang jaga apa? Membalas untuk Uthman. Membalas untuk Uthman. Waktu Ali bin Abi Talib meninggal, yang ada sama Ali, dan dia betul-betul ikhlas tolong Ali, ratusan sahaja. Ratusan sahaja. Yang lain semua takut, tak mau tolong, khianat. Dan yang kembali untuk umat semua belakang, Muawiyah antu daras siapa? Uthman. Bilad al-Syam wa bilad Misr wa bilad al-Yaman wa bilad al-Iraq wa bilad al-Khurasan semua tempat itu ikut siapa? Ikut siapa? Muawiyah antu Uthman. Kan ar-rajul waktu itu Uthmaniyun kalau dengar ada satu orang yang Alawi tapi macam dia pergi tadi. Anta تحرمة دار عثمان بن عفان من أنت رسول الله قال أعوذ بالله خلاص أنت عثماني عثماني هبس سيابا يا مجميدو بقي دي دار عثمان أن قصة عثمان هبس سموا أمة من جالي سيابا عثماني لكن سبحان الله بانيا أوران داري بنو أمية أم بالإيتو أنتو نيا دي مو خلافة بكان أنتو من بلاسا أنتو سيابا عثمان itu setelah Muawiyah Marwan bin Hakam dan anak dia Allah musta'an illa man rahim Allah tapi subhanallah fitnah macam Hassan Thabit berkata 100% Allahu Akbar ya gharat Uthman bulanan baju Uthman yang ada darah yang penuh dia sama baju di bilad Syam dekat rumah Muawiyah atas apa kayu yang panjang sampai banyak orang dari bilad Syam wal Basra wa Misr dia datang dan duduk dan hidup bawah kayu itu bawah sana tunggu mendapat Muawiyah apa Muawiyah mau apa dari dia Muawiyah ambil baju Uthman dan letak ada kayu yang panjang dekat rumah dia. Rumah siapa? Muawiyah. Masuk rumah. Bulanan. Semua muslimin datang dan duduk ke mana? Ke mana? Bawah kayu itu. Makanan minuman duduk sana. Tunggu Muawiyah mau apa dari dia. Setelah Muawiyah cakap, Bismillah kita mau pergi dan cari orang yang penuh Uthman. Semua ummah sana apa? Ikut. Dia tak pergi kita mau barang sama Ali. Dia cakap kita mau cari siapa? Orang yang siapa? Yang penuh Uthman. Muawiyah dengar mana-mana di dunia ada satu orang yang masuk dalam darah Uthman penuh. Tak ada rahmatin untuk dia. Tak ada. Tak ada satu orang yang Muawiyah maaf dia. Tak ada. Dan dia ratusan, ribuan. Ada riwayat yang cakap dikas 3,000 siapa yang masuk dalam darah Uthman maksudnya apa penuh meninggal walau jumpa dia setelah 10 tahun Walau Muawiyah meninggal, Muawiyah meninggal, sudah meninggal, ada Abna Marwan bin Hakam, Al-Hajjaj. Al-Hajjaj marah sama anak orang yang masuk dalam darah siapa? Hazman. Kalau Al-Hajjaj tahu itu anak orang yang masuk, anak Muawiyah apa? Sangat marah sama dia, al-penuh kalau ada masalah apa-apa. Rahman. Untuk dia, wala wa bara sama darah siapa? Darah siapa? Uthman. Uthman ini banyak jenis, ada ghulu, macam Al-Hajjaj. Hajjaj. Hajjaj perintah setiap khatib di ummah waktu khutbah bagi doa untuk Uthman, Allah rahmati Uthman, al-la'nat orang yang apa? Yang penuh. Maksud dia Ali dan orang-orang lain tolong Ali. Tapi dia cakap bagi la'nat. Hatta jaa Umar bin Abdul Aziz merupuhan. Fa'adhaf fazada fil khutbah inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Siapa yang tambah itu? Ali bin Abi Thalib. Wa qala Umar bin Aziz wallahi law kana al-Hajjaj hayyan la'azaltu. والله كلو حجاج مسيح الدب دي خلافة عمر بن عبد العزيز والله كلو حجاج مسيح الدب سيما أبا مو أبا دو أسير ديا داري خلافة أن مو بوت حكما أنتو ليه سبب بركتان إيتو لعنة سيابا لعنة علي بكان علي ينبون عثمان ولو عمر بن عبد العزيز أنا عثماني تبي تأتريمه رضي الله تعالى فهمت فهم يا أخوان جلس أجلس نعم طيب كذا جاب تاهون أم بابلو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى من قال تاهون أم بابلو بتو ده بتو لبستو الحسن سموا مسلم برجين تجنب الحسن يا حسن بابا كم من قال سدى أنت أمير المؤمنين ستلا بابا كم فقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى تؤران علويون ينأين دي الكوفة إنتو بكان بندبات كم بكان بليهن كم أين أهل الحل والعقل أين أهل المدينة أين المدينة؟ أين أين أين؟ فقالوا أنت أنا علي بن أبي طالب شو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيابا ينبع لبه بقوزا أنت فقال ننظر في الأمر الحسن جاك أبا كيتا ما أبا ننفكر بقي سيا وقته بطل وقته إيتو ساعة إيتو الحسن يطالي تنجي ابن عمر أدا ابن عباس أدا ابن الله زبير أدا سموا صحابة إيتو أدا تبي تعدى أوران يا مجم سيابا مجم سيابا الحسن تعدى Tapi Al-Hasan sudah capek. Tengok bapa dia macam mana ujian dalam ibtila, dalam hukuman itu. Sebab Al-Hasan anak Ali, dan bukan anak sahaja, anak dan orang yang konsultasi. Konsultasi sama siapa? Sama bapa. Banyak kali Ali bin Abi Talib, dia berkata, bagi saya Abu Abdullah, Abu Abdullah Al-Hasan, mari. Ya Hasan, أنت من دبت كم أبا إيتو إيتو إيتو سؤال حسن تهو بابا ديا شابي ساتو هاري الحسن دينجار داري علي بن أبي طالب إيتو بركات أن الحسن وقت بارانك سما معاوية في يوم صفين يوم صفين أوه بارانك صفين إيتو سانغت كرس يام بارين جلي راتوسان ريبو مانوسيا يام منينغال أنتو أبا لا إله إلا الله dari أهل الشام ودari أهل العراق حاليا paling paling susah waktu perang itu Ali Nabi Talib tengok banyak manusia meninggal فقال علي untuk Al-Hasan wahai Al-Hasan saya berharap mati sebelum hal ini 20 tahun sebelum ini mati 20 tahun قال ولدت لو أنني مت قبل هذا بعشرين حج سيهربك لو سيا سده ماتي سبلم هاريني دوبلو تاهم لنو ماتي دوبلو تاهم لنو مأسونيا وقت سيابا وقت سيابا دوبلو تاهم تحسيس دوبلو تاهم كنابا علي جاكب دوبلو تاهم رسول الله تفي كفن كلو أنتم كيرا إتو بي إر أنتو كمو Antum kira hari Safin kapan? Antira 20 tahun lalu berapa? An ada apa untuk Ali sama Rasulullah SAW untuk 20 tahun itu lalu? أنتم باروته أمر عظيم جدا. إتو سبب دي أجاب سياب رهرب منينغال دوابلوته لالو بكان سكران فتنة فتنة. لبسوا يا أخواني في الله آمنا بالله. الحسن سدته سدته كافي. Tapi subhanallah dekat 100,000 dalam 3 hari untuk 1 bulan, 1 minggu. 100,000 manusia dari Arab, dari Yaman, dari banyak tempat yang datang bagi bai'ah untuk Ali. 100,000 dan lebih. 100,000 rajul. 100 orang lelaki datang. Dan dia siap untuk perang sama siapa? Sama siapa? Al-Hasan. Tapi Al-Hasan apa? يقول ننظر. فدخل عليه أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه. أبو بكر صحابة داري أنصار داري أهل بدر داري المدينة أنصاري. بقي أن مسوء أن جمع الحسن وقت إيتو أبو بكر سودة أورانتواه. فقال يا حسن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ابني هذا سيد. سيدينغر رسول الله صلى الله عليه وسلم برسبدا أنا سيئني سيد. أبا سيد؟ سيد. ها؟ أبا ما سني سيد يا أخواني في الله؟ أبا ما سني سيد؟ أبا ما سني سيد؟ ها؟ ما سني أوران ين من جادي كبالا من جادي كبالا قوم ديا سبب أخلاق ديا معاملة ديا فكر ديال علم ديال بكان سبب بكان سبب apa بكان سبب نسب تعدى همونجي تعدى دي بحاسة ان دي شريعة تعدى همونجي انتارا تسييد ان دن انتارا apa apa نسب تعدى نفهم يا أخواني في الله. إتو سبب سيابا ين نسب ديال تنجي مأسوني أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مأسوني نسب ديال شريف. Tapi tak maksudnya dia apa? Sayyid itu pahaman yang sangat jelek dan jauh. At-tasyid itu kembali untuk akhlak kamu, agama kamu, ilmu kamu, mengaruh kamu untuk manusia. Walau anta orang bukan ada nasab, bukan. Jelas tak jelas? Ini hadan aqul Sayyiduna Abu Bakr وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا أبو الدرداء وسيدنا عبد الله المسعود وسيدنا علقمة. هؤلاء كلهم ساداتنا أصحاب رسول الله والتابعين ونتبعهم بإحسان. السلف كلهم سادة. أبا ما سنية سادة ما سنية أبا أوران يمغارو قوم دي أوران ينفق دي سانغات بقوس انتو أقامن انتو تسيد بكان سبب أبا بكان سبب أبا نسب بكان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لسعد بن معاذ لما ضرب قال لأصحابه من بني الأوس قال قوموا إلى سيدكم برديري أن تولوا سيدكم. تبي نسب ديات تعجم فسما رسول الله صلى الله عليه وسلم تعدى فتمام سما يا أخواني في الله. إن الله لا يغضب إذا قيل للكافر يا سيد. الله جل وعلا مرة سما أوران ينتكب سيد أنت أوران ينأبه يعني كافر. أبو لهب بيسا تجاب سيد أبو لهب. أبو لهب طمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسا تجاب سيد بيسا تابيسا تابيسا. تبي نسب ديا شريف تا نسب ديا شريف ولو أبو لهب إنتو نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمني يا أخوانا. ولهذا يا أخواني في الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ساتو كل برينتا الحسان أنتو بوت هجاء هجاء ما سنيا شعر ينكرس سما أوران ينكافر walau ada dalam niat pomon dia keluarga dia tapi dia cakap sama dia jangan kacau nasab jangan kacau nasab. Qala wallahi ya rasulullah la askallaka la astalluka minhum kama tastallu ash-sha'ra min al-'adin atau kama qala yang garis rasulullah. Saya mau cakap keras sama dia tapi tak mengaruh tak kacau apa nasab kamu walau dia kafir tapi nasab dia apa syarif itu nasab rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب دياس أنا عبد المطلب طا أنا عبد المطلب تبي عبد المطلب وكان مسلم نسب لين أنت سيد لين. قال إن الله لا يغضب الله تأسكا أنت cakap untuk orang kafir ya sayyid. Walau dia mungkin orang kafir, tapi apa? Nasab dia apa? Syarif. Itu bukan sayyid. Itu salah. Ah, membaikkan, membaikkan ya akhwan, fikir at-tasyid was-sadah was-siyadah. As-siyadah itu kembali untuk akhlak, untuk agama, bukan untuk nasab. ولهذا قال الأول قال الأول قال لولا المخافة ساد الناس كلهم فالجود يفقر والإقدام قتال dia cakap kalau manusia tak takut semua mau menjadi sayyid. Siapa yang tak suka sayyid? Semua mau menjadi sayyid. Tapi untuk menjadi sayyid ada pembayaran. Pembayaran apa? Anda perlu menjadi sangat mulia. Kalau anda mulia-mulia, satu hari duit itu apa? Habis. Anda mau menjadi berani. Berani-berani banyak ujian. Mungkin meninggal. Sebab anda berani. Itu pembayaran untuk sadah. Tasyid. Tasyid itu kembali untuk akhlak, untuk agama. Fadakhala Ali Abu Bakrah Nufay' ibn al-Harith radiyallahu ta'ala anhu. Wa qala... يا حسن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ابني هذا سيد يشير إليك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن إتو أنا سيا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين أنت مو من جادي سبب أنتو بوت صلح أنت رأبا مسلمين قال سمعت من رسول الله قال والله سمعت من رسول الله أنت بتقول دينك دار يا رسول الله والله سيدين قال إني داري رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن بالله صحابي دين قال إتو داري رسول الله الحسن يكوت رس سده دهاتي ديا سده تأتريما تأسك حال إني مسلمين ما ومنين قال سمبي كابان سمبي كابان ساتو هاري علي جكب ما جميتو سما الحسن سما معاوية جكب ما جميتو سما Amr bin al-As, sampai kapan? Sampai kapan? Muslimin meninggal terus menerus macam sampai kapan? Faqala al-Hasan li Ali, waktu perang itu, waktu dia cakap 20 tahun lalu saya meninggal. Qala sukut. Dia cakap sama bapa, diam. Bapa diam, jangan cakap. Takut dia dengar kamu. Ada orang yang dari ikut kamu kalau dengar kamu mungkin penuh kamu walau dia ikut kamu. Apa maksudnya? Maksudnya ada orang yang parang sama Ali, dia ikut Ali, tapi dia mau parang. Kalau Ali cakap tak mau, mungkin dia tak terima perkataan siapa? Ali. Itu Al-Khawarij. Awal Al-Khawarij, dia keluar dari Ali. Al-Khawarij, awal kisahnya, tolong siapa? Ali. Waktu Ali cakap, sekarang saya mau sulh sama Muawiyah, Al-Khawarij itu apa? Keluar. Dan dia cakap, macam mana anda sulh sama Muawiyah? Tak bisa, Muawiyah kafir. Dia parang sama siapa? Ali. Yang awal, dia tolong Ali. Tapi Ali cakap, mau apa? Sulh, radiyallahu ta'ala, Khawarij itu menjadi apa? Marah, tak mau. Kalau anda sulh, maksudnya anda tak ada wala abara. Sudah habis. Ahlul ghulu, ghulu. Ghulu macam itu, wa'udzubillah. Saya berhenti kamu sini, ya Allah. Berhenti kamu sini dan bagi kamu faedah, tapi jangan fahaman salah. Jangan fahaman salah. Tapi walau fahaman, siapa yang fahaman salah, itu urusan dia. Walau orang dengar saya dalam audio fahaman salah, itu urusan dia. Saya insyaAllah cukup berani untuk cakap itu. Tapi saya tahu saya cakap apa. Hari ini ada salafiyun yang ikut manhaj khawarij itu ada. Walau salafiyun, tapi ikut manhaj itu ghulu. Mana ghulu? Ada salafiyun, dia suka ghulu terus menerus. Kalau anda tak terima satu kali sama dia, akhir itu sudah berlebih-lebih. Itu lebih-lebihan, ya akhir. Cukup. Dia apa? Musuh kamu terus. Dia suka apa? Ghulu terus menerus. Suka. A'udzubillah. Tak ada apa? Batasan. Terus menerus buat hukuman untuk semua. Itu bukan salafi, bukan salafi, bukan salafi, bukan salafi. Kalau salafi dia bunia, salafi dia bunia. Dan kalau satu kali anda tak terima ghulu dia, sudah, walau dia cinta kamu sangat lebih, satu kali anda tak terima perkataan dia, sudah, anda apa? Lebih jalik dari iblis. Itu dia. Wallah, ghulu, a'udzubillah. Ghulu dalam mahabbah, ghulu dalam cintaan, dan ghulu dalam apa? Musuh. A'udzubillah. Saya tak cakap itu khawarij, saya cakap dia macam kharijiyah dalam sisi ini. Wallah. Suka tak suka urusan kamu, itu wallahi hak. Uqsim billah. Ada orang banyak salafi yang suka ghulu terus menerus. Terus menerus. Ya akhi taqillah, salahan dia itu, arani salahan dia itu tak mujib. Tak sebab untuk dia bukan salafi lagi, bukan. Salahan itu tak. Bukan, wallahi bukan salafi. يا أخي بارك الله فيك أخونا هذا هداه الله تريما دعوة دلم فيديو itu يا أخواني في الله والله satu قصة sama satu orang saya mengajar dia tahunan-tahunan Al-Quran والسنة والفقه satu bab rapan satu dua tahun untuk mengajar dia adab وأخلاق sudah cinta saya banyak tapi banyak kali saya tengok rasa anghulu dari dia banyak kali saya nasiha tapi saya cakap masih insyaallah dia duduk dalam halaqa insyaallah Allah membaikkan dia Allah membaikkan dia membaikkan dia sampai satu hari satu ikhwan ya ikhwani fillah datang dari damaj apa itu mengajar ah ya ikhwani fillah sudah terima apa dia cakap saya ikut pendapat ulama bisa menyebar dakwah sama apa video jumpa saya cakap itu salahnya akhi kita tak terima tak bagus. Dua-dua itu tulab saya. Dua-dua tulab saya. Saya kasih ikhwan itu nasiha, itu habis. Tapi mana-mana saya jumpa ikhwan itu yang menibar da'wah di video, saya bagi salam, dia bagi salam. Ziarah, hayakallah, tapi cara itu dalam da'wah kita tak suka. Dan saya menjelaskan itu dalam masalah, menjelaskan. Satu kali dia jumpa saya salam an apa? An ukhuwa sama orang ini. Orang itu. Habis semua itu yang antara kita menjadi apa? Kosong. A'udzubillah ya akhwani fillah. Ahlul ghulu. Apa IQ? Tahu IQ? Apa IQ? Apa IQ? Ha? Apa makna zakat? Bahasa sendiri. Ha? Kecerdasan. Kecerdasannya. Kecerdasannya sangat apa? Sangat sallallahu alaihi wasallam sangat apa kurang. Membaikkan. Tak ada manfaat. Masalah ini sudah Ahmad Banaja itu sangat jelek. Masalah ini. Ya akhi taqillah. Wallahi haram anta du'sir dia dari salafiyah dari as-sunnah. An anta bawa dia, anta letak dia dalam 73 firqah itu yang mungkin hisab an masuk neraka. Ya akhi taqillah. Sebab masalah ini. Ya akhi bagi dia hidayah an da'wah. Wallah masih akhsala fi masyaAllah. Ya akhi bagi dia doa. Ya akhi Allah bagi dia hidayah lebih. Ya akhi. Habis. Lepas itu dia tulis tahdir dari durus saya. Dalam masalah apa? Saya tak terima video itu. Tak terima. Saya tak suka. Sekarang ana bukan salafi. Untuk dia saya bukan salafi sebab saya tak apa? Tak hajar orang yang dia apa? Yani a'udzu billah. Wallahi ya akhwan kalau itu bukan mafhum khuruj, mafhum ghulu, apa yang ghulu lagi? Apa? Taqullah la yajuz. Ya ayyuhalladzina amanu kama qala Allah 'azza wa jalla كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا سما يا أخواني في الله ملوان سمادية أوران سلفي ينأدى إرجاء سما عقيدني سما أدى سلفيون ين والله جارة إرجاء مسوء دلم هاتني سما إتو ين مميعة كلو أنت تكب سلفي سدى أنت أبا Salafi. Walau buatan kamu 100% tak ikut manhaj apa? As-salaf. Anta masih salafi. Itu juga irja masuk dalam hati ni ya. Apa beda? Apa beda? Macam murjiah yang cakap, kalau anta cakap mu'min buat apa-apa, kalau anta meninggalkan semua ahkam di syariah, anta masih apa? Mu'min. Betul tak betul? Ada orang yang irja itu masuk dalam salafiannya. Kalau anta cakap saya salafi, kalau anta duduk sama orang yang bukan salafi, anta musuh salafiyah, anta membahaya salafiyah, anta buat apa-apa, anta masih untuk dia, anta masih apa? Salafi. Bisa? Bisa? Dua-dua batil. Dua-dua batil. Tapi yang hak, yang tengah. Tengah. Taqillah. Tengah. Mafhum ya akhwan? Tapi dari pengalaman. Wallahi ya akhwan fillah. Dari pengalaman. Untuk anta kasih nasihat untuk orang yang ada salafiyah yang memayi'un, wallahi banyak kali dia terima nasihat lebih dan apa ahlu apa al-ghulu. Sebab saya cakap sama kau ya akhwan, itu pengalaman. Wallahi ya akhwan fillah, walau saya masih kecil, tapi uqsim billah 20 tahun lebih dalam dakwah. Wallahi saya 20 tahun lebih dalam dakwah, dalam mengajaran, uqsim billah. Wallahi ya ikhwan, orang yang ghulu, ibtila min Allah Ta'ala, kecerdasannya sangat apa? Sangat apa? Kurang. Ibtila. Dari waktu khawarij sampai khawarij hari ini. Khawarij itu takfirin, Daesh, wal-Qaeda. Yalah, siapa yang Allah Jalla wa'ala bagi dia ibtila ghulu, sudah kecerdasannya menjadi apa? Sangat apa? Tak faham. Menganta syarah. Sangat jelas. Tapi dia apa? Dia tak faham. Sallallahu alaihi wasallam. Tak faham. Al-haq ya akhwani fillah, mada? Wasatun linnas. Kita bagi nasihat untuk semua. Anta terima semua. Tak terima semua. Sallallahu alaihi wasallam. Wafum ya akhwani fillah. Al-hasil ya akhwani fillah. Fal-Hasan ibn Ali radiyallahu ta'ala anhu. Akhwani fillah. Maafa, tapi saya cakap sama kamu. Sudah ya akhwan fillah, sebab banyak ujian di dakwah, dan sudah lama ya akhwan fillah. Saya sudah apa? Selesai sama tahap saya takut sama perkataan manusia atau dia fahaman salah. Sudah habis. Siapa yang terima, siapa yang tak terima, itu pintu besar Allah Ta'ala. Allah ya akhwan. Sudah. Tak ada apa? Tak ada apa? Mana ihtimam ya Ustaz Ubaidah? Hah? Menuling. Tak ada menuling lagi untuk orang yang suka fahaman kamu salah. Apa? Tak peduli untuk orang yang suka fahaman kamu salah. Habis ya akhwan. Sudah ya akhwani fillah, masuk dalam penjara ya akhwani fillah untuk masalah ini. Wallahi ya akhwani fillah, tak peduli untuk orang yang suka fahaman kamu salah. Orang yang tak suka kamu, kalau anda menjelas untuk dia 100%, dia masih apa? Masih fahaman kamu apa? Salah. Orang kalau tak suka kamu, orang jahil, tak suka kamu, tak ada insaf. Dia 100% apa? Mau fahaman kamu salah. Walau anta menjelas yang menjelaskan yang paling apa jelas, masih fahaman kamu salah. Itu sebab tak berdui lagi. Anta mau terima tak terima, wallahi itu hak depan mata kamu. Mufum ya akhwani fillah. Wallahi ya akhwani fillah, la narda la bi ghulu wa la bi tamyi'. Dua-dua bahaya sama-sama. An kadang-kadang ahl ghulu lebih bahaya, an kadang-kadang ahl tamyi' lebih apa? Bahaya. Sama-sama jelek. Dua-dua jelek. Dua-dua jelek. A'udzubillah. Mafhum ya akhwani fillah. Tapi dari pengalaman. Banyak orang yang membayar, Masya Allah, terima dan menjadi apa? Bagus. Dan fahaman. I'tiqad yang bagus. Tapi ahli ghulu susah. Kepala itu sangat apa? Tak faham. Mudah. Tak faham. Sallallahu alaihi wasallam. Al-hasil ya akhwani fillah. فالحسن بن علي رضي الله تعالى عنه خلاص وقت إتو الحسن تريما بركات عن أبو بكر أن بركات عن بابا سبلم إني سأجعل سماكم مسألة إني يا أخوان مسألة إتو مسألة الخروج إتو والغلو كل واحد داري أبا dari perkataan Ali. Ali cakap sama Muawiyah, sama Al-Hasan, saya berharap sudah meninggal 20 tahun lalu. Faqala Al-Hasan, diam. Diam, wallahi ada orang belakang kamu, kalau dengar kamu, mungkin apa? Mungkin apa? Bunuh kamu. Apa maksudnya itu? Maksudnya orang yang sekarang dia siap untuk mati kepada untuk Ali. Tapi kalau Ali merupakan atau apa-apa, dia mungkin yang musuh siapa? Ali. Tapi betul. Itu menjadi dalam hakikat. Al-Khawarij itu semua keluar dari siapa? Dari kira siapa? Dari orang yang ikut siapa? Ali. Qala Ibn Kathir, wa amma ahlu syam. Ahlu syam maksudnya orang yang ikut apa? Muawiyah. Subhanallah. Qala wa amma ahlu syam fakanu kal yadil wahidah. Orang yang ikut Muawiyah macam apa? Macam apa? Satu tangan. Muawiyah cakap kanan, semua cakap apa? Kanan. Muawiyah cakap kiri, semua cakap apa? Kiri. Ali ibtila. Ali cakap kanan, semua cakap apa? Kiri. InsyaAllah al-afiyah salam. Ibtila. Sudah 100,000 orang lelaki datang bay'ah Al-Hasan. Tapi Al-Hasan tahu, sekarang bay'ah waktu perang masalah lain. فقال الحسن أرسلوا إلى معاوية جنب معاوية أنت مو خير كبدا أمه كتب رهانتي دارا دارا إتو ولنسون تأبر لأوران تنغى مثل بابا ديا سما بوات سما عمر دان سيابا نعم طعم جلس جلس سورة إتو دتان أنت معاوية باتشا. Faqala Muawiyah untuk wazir dia, Amr ibn al-As, anta tahu apa untuk Al-Hasan itu? Macam mana akhlak Al-Hasan? Faqala Amr ibn al-As, Al-Hasan itu sayyid. Orang yang cerdas, tak suka apa? Parang-parang, mausul khair. Ikut ya Muawiyah. Amr ibn al-As, kenal antahu siapa? Al-Hasan. Faqala rasilu lahu. Bisa. Terima. Saya lebih tua. Saya lebih tua dan Hasan. Al-khilafah itu hak saya sebab saya orang tua. Dan sudah orang itu semua ikut saya. Waktu itu mayoritas ummah 70% dari ummah semua ikut siapa? Ikut siapa? Ikut Muawiyah Uthmaniyun. 70%. Tapi sekarang cakap sama Al-Hasan bagi bay'ah saya. Semua bay'ah. Jelas tak jelas? 10 tahun. Setelah 10 tahun, ambil siapa? Bagi bay'ah itu untuk siapa? Al-Hasan. Sudah tulis. Muawiyah Khalifah, setelah Muawiyah siapa? Al-Hasan. Bukan setelah 10 tahun. Maksudnya tulisan ada sulh. Muawiyah menjadi Khalifah, setelah Muawiyah siapa? Si Al-Hasan. Al-Hasan masih muda. Masih muda. Muawiyah sudah apa? Tua. Jelas tak jelas? Sudah ada sulh ada. Orang yang pertama yang dengar khabar ini menjadi marah sama Al-Hasan. Siapa? Siapa? Siapa? Yang menjadi marah sama Al-Hasan. An waktu Al-Hasan hantar mesej itu untuk Muawiyah, orang itu tak tahu. Siapa? Adik dia. Siapa adik dia? Al-Husain. Waktu dengar Al-Husain masuk untuk Al-Hasan. Buat apa? Merupakan jalan papa. Siapa yang jaga macam itu? Al-Husain. Marah. Fa'akhadahu Al-Hasan. Al-Hasan ambil adik dia. Anta diam. Saya buat itu semua belakang kamu sebab saya tahu anta tak suka. Sekarang anta tak ada pilihan. Ikut saya an apa? Diam. Sakat Al-Husain. Husain menjadi apa? Diam tapi tak suka. Tapi diam. Fajtama'a Hasan wal Muawiyah wa intaha al-amr wa istalah wa summiya 'amul jama'ah. 'Amul jama'ah, 'am apa? Jama'ah. Tapi banyak orang tak suka. Banyak orang tak suka. Orang siapa? Orang yang apa? Banyak orang dari dia Al-Khawarij Ahlul. Tak suka. Dia mau apa? Mau parang terus. apa manfaat la ilaha illallah? Daran dari dia masuk untuk Al-Hasan. Waqat, ya Hasan, jabunta. Apa makna jabunta? Hah? Apa? Menitut. Penentut. Pengacut. Pengacut ya Hasan. Anta sudah pengacut. Faqala lahu Al-Hasan, ana ajbun wa kanat jamajim al-'araf fi yadi. Saya pengacut. Dan saya bagi sulh itu sudah kepala orang Arab 100,000 kepala orang Arab dalam apa? Tangan daya. Pengajut untuk apa? Bukan pengajut. Saya takut sama Allah Ta'ala. Takut sama Allah. Tak mau jumpa Allah Ta'ala sama apa? Darah muslimin. Takut sama Allah. Bapa kamu bapa. Jangan jaga bapa-bapa. Setiap orang dari kita mau jumpa Allah apa? Sendiri. Takut sama Allah. Itu sayyid. Ini sayyid. Sayyid. Sumia amal jama'ah. Amal jama'ah. Ijtama'an nas. Wafutihat al-thur wa qatalu al-mushrikin. Am itu, am jama'ah, khair semua. Muawiyah datang al-Madinah, buat khutbah yang paling masyur itu. Masya Allah, semua bagus-bagus. Tahun itu, sambung parang sama siapa? Sama siapa? Sama orang Romawi dan kafir-kafir. Bukan. Bilad Andalusia menjadi Spain itu menjadi apa? Muslim. Waktu Muawiyah. Jihad. Terus-menerus. 10 tahun. Jihad terus-menerus. Maksudnya, jihad sama orang kafir sudah berhenti. Untuk berapa tahun? Lebih 10 tahun tak ada apa? Jihad sama orang kafir. Sibuk sama masalah yang dalam ummah. Sibuk. Tiga 10 tahun. Dari waktu Uthman. Akhir khilafat Uthman. Sampai khilafat Muawiyah. Tak ada. Sibuk sama masalah yang dalam. Sibuk. Subhanallah. Muka ini sahaja. Orang Romawi itu masuk. Ambil banyak tempat dari bilad Syam sudah masuk. Orang Muslim sibuk sama masalah yang apa? Yang dalam. Setelah amal jamaah menjadi khair, buka semua dan muslim tanah menjadi lebih apa? Luas. Tapi subhanallah, Al-Hasan meninggal. Al-Muawiyah menjadi apa? Allah bagi dia apa? Umur yang lebih. So, masalah itu, Hasan menjadi khalifah setelah siapa? Muawiyah sudah apa? Habus. Sebab Hasan itu apa? Meninggal. أنتم فهمت؟ جلست أجلس بارك الله فيكم يكفي لا هنا سبحان الحمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.